بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، إذا أردت أن تمارين لدران كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان كنيا الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله. لك يا حبيب، apa di antara sifat Al-Qur'an? Namanya Asy-Syifa. Apa makna Asy-Syifa? Obat. Maksudnya apa? Obat hati dan badan. Penyakit hati itu ada berapa? Apa? Dua, yaitu syubhat dan syahwat. Al-Quran ini mengobati syubhat dan syahwat yang ada di dalam hati, yang membuat ragu terhadap kebenaran atau yang mendorong berbuat kejelekan. Al-Quran ini obatnya. Begitu pula penyakit-penyakit badan. Maka Al-Quran ini juga obatnya. Apalagi di antara nama dan sifat Al-Quran? Al-Huda. Al-Quran Al-Huda. Apa makna Al-Huda? Petunjuk. Hidayah. Hidayah untuk siapa? Siapa? Yes. Hidayah untuk siapa Al-Quran itu? Untuk manusia. Hidayah juga untuk siapa? Siapa? Yang sana. Untuk orang yang bertakwa. Apa makna Al-Quran ini hidayah untuk manusia? Pak Syekhudi. Linas umum. Nah, hidayah yang sifatnya umum. Apa itu? Bimbingan. Hidayah sifatnya bimbingan. Insyaat. Bayan. Penjelasan. Nah, itu hidayah untuk semua manusia. Al-Quran ini membimbing semua manusia. Perintahnya untuk semua manusia, larangannya untuk semua manusia. Sebagai bimbingan, penjelasan. Dia ada untuk iman, dia ada untuk bertakwa, ibadah, semua. Dikatakan hidayah untuk yang bertakwa secara khusus, maksudnya apa? Khalid. Lagi yang Khalid. Hidayah untuk orang bertakwa itu maksudnya apa? Nah, ya Bapak. Kalau secara umum untuk manusia yang sifatnya penjelasan, bimbingan. Kalau secara khusus untuk yang bertakwa, hidayah apa itu? Nah, yaitu taufir. Yang mau mengimaninya, yang mau mengamalkannya, menjadikannya sebagai pegangan hidup, itu orang bertakwa. Nah, di antaranya lagi nama Al-Qur'an Al-Furqan. Apa makna Al-Furqan? Pembeda. Membedakan antara yang halal dan haram, yang hak dan yang batil. yang bahagia dan sengsara. Dijelaskan dengan rinci di dalam Al-Quran dan dibedakan. Yang lain sifatnya apa? Nah, Alfian. Asyifa tadi sudah. Yang lain. La raiba fi, la raiba fi. Artinya apa? Tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa? Karena mengandung al-haq. Beritanya adalah hak. Perintahnya adalah hak. Larangannya adalah hak. Apa yang Allah beritakan adalah hak. Ini nyata adanya. Karena datang dari yang Maha mengetahui. Perintahnya adalah hak. Maksudnya betul-betul merintah kepada yang baik. Larangannya juga hak. Karena melarang dari yang tidak baik. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Hikmah. Nah. Terus yang lainnya apa? Nah, mubarak atau mubarak? Yang diberkahi. Apa makna barakah? Nah, yang banyak kebaikannya. Terus apa lagi? Makna barakah apa? Yang banyak kebaikannya. Terus apa lagi? Berlimpah ilmunya dan memiliki rahasia-rahasia yang mendalam di dalam mengenal hakikat kehidupan, berisikan pencarian yang tinggi, kebahagiaan yang sesungguhnya, kemenangan yang sesungguhnya, kemuliaan yang sesungguhnya, ada semua dalam Al-Quran. Makanya dikatakan Al-Quran itu apa? Mubarak. Nah, diberkahi. Segala kemaslahatan hidup dunia dan di akhirat, Al-Quran ada petunjuknya. Yang lainnya apa? Nah, musaddiqun dan muhaimin. Al-Quran itu yang membenarkan dan yang menguji atau mengoreksi. Maksudnya yaitu kitab-kitab sebelumnya. Apa yang disebut dalam Al-Quran ada di dalam kitab sebelumnya dan bahkan lebih. Kan? Lebih. Terus yang lainnya apa? Nah, menunjukkan kepada subulus salam, jalan keselamatan. Sebaliknya juga memperingatkan dari jalan-jalan kehancuran, kebinasaan yang menuju kepada jahannam. Kemudian 6, sifatnya ayat Al-Quran itu apa? Muhkam. Kemudian mufassal. Muhkam apa makna muhkam? Muhkam artinya jelas dan juga kokoh. Ayat-ayat Al-Quran itu semuanya jelas dan kokoh. Mufassal artinya merinci. Semuanya dijelaskan dengan sangat detail dan terperinci. Dari apa yang dibutuhkan oleh manusia untuk menjalani hidupnya. Sehingga gak perlu undang-undang yang lain. Kalau seandainya betul-betul manusia ini memahami luasnya bimbingan Al-Quran, dia tidak butuh kepada undang-undang yang lain. Di setiap jalan, dimanapun tempatnya, siapapun yang ingin menerapkannya, dia dapati semuanya yang dia butuhkan untuk hidupnya ada dalam Al-Quran. Karena sifatnya muhkam dan mufassal. Nah, juga apa sifat yang lain? Subulus salam. Yaitu Al-Majid. Ya. Al-Majid. Apa Al-Majid maknanya? Ya. Luas sifat-sifatnya yang agung. Sifat-sifatnya. Nah, makna-maknanya. Dan juga disebut Zikr. Memiliki Al-Zikr. Yaitu ilmu. Ilmu ilahiyah. Akhlak. Yang jamilah. Amal yang salihah. Itu ada di dalam Al-Quran. Dan juga yang sudah kita baca, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran ini berbahasa Arab. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan. Apa tujuannya? La'allakum ta'qilun. Agar kalian berpikir. Maka diturunkannya Al-Quran ini dengan bahasa manusia, yang difaham oleh manusia, yaitu dipilih bahasa Arab agar kita berpikir, sehingga kita diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu memikirkan ayat-ayat Al-Quran, mentadaburinya, mengistimbatkan, mengeluarkan kandungan-kandungan ilmu yang ada di dalamnya agar betul-betul menjadi seperti yang disifatkan sebelumnya sebagai Al-Furqan, sebagai Al-Huda, sebagai Al-Shifa dan yang lain yang sudah kita sebutkan tadi itu, itu semua bisa kita dapatkan buktinya nyata kalau kita betul-betul apa? Mentadaburi Al-Quran ini, memahami Al-Quran ini, mengenal dan bisa mengeluarkan kandungan ilmu yang ada di dalamnya. Kita akan dapati seperti yang tadi kita sampaikan, yaitu sifat-sifat Al-Quran. Nah, sampai situ ya. Sekarang kita baca alinea berikutnya. Jadi lafad fa'ila ulima hada. Ada yang membaca? Ini ada di sini. Nah. Ali, baca Ali. Teman. Baca teman. Itu sudah kan? Itu sudah. Belum? Belum. Ayo baca, tidak apa. Wassana'u tabsiratan taf'ilatan. Nah, artinya falillahil hamdu fa'atafa. Fa artinya apa? Maka lillahi, maka bagi Allah lah alhamdu segala puji. Terus dan syukur sama apa sama? Nah, pujian yang berulang-ulang itu namanya sana. Ja'ala apa ja'ala? Telah menjadi, menjadikan Kitabahu, hak kitabnya. Bagi petunjuk, obat, tafsirah, tafsirah, penjelas. Watadzkirah, tadzkirah dari kata dzikir. Ini pengingat. Barakah, barakah. Tunjuk. Dan busra, busra. Busra, berita gembira. Nah, karena demikian sifatnya Al-Quran. Dan ternyata sifat Al-Quran yang sedemikian agungnya tadi itu mudah kita bisa mendapatkannya karena Al-Quran ini berbahasa manusia, berbahasa Arab yang bisa dipelajari untuk bisa mencapai keutamaan yang ada di dalamnya, untuk bisa tahu Al-Furqan, bisa tahu Al-Huda, bisa tahu Al-Shifa, dan seterusnya tadi itu. Ternyata mudah. Karena Al-Quran Allah turunkan dengan berbahasa Arab, bahasa manusia, yang bisa dipelajari. Karena itulah Syekh memuji. Walillahil hamdu. Maka, bagi Allah lah segala puji. Wasyukru dan syukur. Wassana'u dan as-sana'u. Asana maknanya sama dengan alhamdulillah, tapi dia apa? Berulang. Alhamdulillah yang diulang-ulang. Pujian yang diulang-ulang namanya apa? Asana. Segala puji bagi Allah. Syukur, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji sanjungan hanya untuknya atas kebaikan ini. Kita diberi nikmat mendapatkan kitab suci yang agung yang memiliki banyak sekali keutamaan dan petunjuk serta dimudahkan untuk dipelajari. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakkir. Dan sungguh kata Allah, kami sudah mudahkan Al-Quran itu untuk diingat, dipelajari. Adakah orang yang mau mempelajari ini? Tinggal mau belajar. Sudah dimudahkan. Karena bahasa yang sangat Arab, gamblang. Bahasa Arab itu bahasa yang paling gamblang, mudah, enak ini ya, mengucapkannya. Nah, Allah dijana kita bahwa yang telah menjadikan kitabnya itu sebagai huda, petunjuk, syifaan, obat, rahmatan dan rahmat, wa nuran dan cahaya, wa tafsiratan wa tanqira, dan penjelasan yang menjelaskan dan yang memberi peringatan, wa barakah yang berkah, wahuda, wabushra lil muslimin, dan petunjuk serta berita gembira untuk kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan, fa idza ulima hadza, maka bila telah diketahui hal ini, ulima dibaca dengan magnilil maf'ul. Yang pertama di dhamma sebelum akhir di kasrah karena dia fi'il madhi. Artinya diketahui. Maka bila telah diketahui hal ini, sudah kita ketahui bagaimana Al-Qur'an ini sedemikian agungnya. Ulima, diketahuilah dari situ iftiqaru kulli mukallafin iftiqaru. Apa iftiqar? Jadi kata fakr, apa fakr? Ya, ini butuh. Iftiqar, butuhnya, sangat butuhnya. Kulli mukallafin, setiap mukallaf. Siapa itu mukallaf? Siapa yang mukallaf? Orang yang dibebani syariat ini. Ini siapa? Manusia dan jin. Itu mukallaf. Kalau hewan mukallaf enggak? Enggak. Makanya dua ini disebut dengan as-saqalain. Dua makhluk yang dibebani syariat. Maka bila telah diketahui hal ini, diketahuilah dari situ butuhnya atau sangat butuhnya setiap mukallaf, baik itu manusia ataupun jin, lima'rifati ma'anihi, untuk mengetahui ma'anihi. Ma'ani mufrad atau jamak? Jamak. Mufradnya apa? Makna. Untuk mengetahui makna-maknanya. Walih tidak ibihi, dan juga untuk apa? Ihtidak, berpetunjuk. Abiha, ya, dengannya, dengan makna-makna Al-Quran tadi. Perlu, ya, diketahui maknanya. Dan kalau sudah tahu, perlu apa? Dijadikan sebagai pegangan, pedoman. Karena kalau kita betul-betul paham ini Al-Quran dan kita jadikan pedoman, kita akan memiliki apa? Al-Furqan. Kita bisa membedakan ini yang benar, ini yang salah. Ini yang halal, ini yang haram. Ini jalan orang yang bahagia, ini jalan orang yang sengsara. Bisa membedakan. Jadi di dalam diri ini punya apa? Furqan, punya pembeda. Kalau kita sudah paham makna Al-Quran dan kita pegangi sebagai pedoman kita, kita akan dapat hidayah. Mengerti mana jalan yang lurus, mana yang menyimpang. Kita bisa punya juga obat kalau menghadapi dalam diri ini apa? Penyakit-penyakit. Entah itu syubhat, syahwat, atau yang lainnya. Diobati, tahu obatnya. Karena apa? Mengerti Al-Quran, paham dan betul-betul dijadikan pedoman. Dan semua dari sifat-sifat Al-Quran akan bisa dapat berkah, dapat ilmu, dapat rahmat, dapat semua yang menjadi sifatnya Al-Quran. Itu meresap dalam diri. Makanya maka kata Sibghatullah wa man ahsan minallahi sibghah. Tahu sibghah? Sibuka itu artinya celupan. Yang menurut bahasa itu artinya kain itu yang awalnya putih diberi apa? Warnanya dengan cara dicelup. Hasil celupannya kadang ada yang bagus, awet, gak pernah luntur. Tapi ada juga yang gak kualitas. Nah, Al-Quran ini apa? Sibghatullah. Siapa yang dia paham isinya, kemudian dia jadikan pedoman, itu meresap dalam dirinya, menjelma menjadi apa? Hamba yang sangat luar biasa. Akidahnya kuat, akhlaknya mulia, lurus jalan hidupnya, kalimatnya, tindakannya indah. Kenapa? Dia terapkan Al-Quran dalam dirinya, meresap ini ya. Nah, jiwanya jiwa yang tenang, mutmainnah, kalimatnya kalimat yang thayyibah, langkah hidupnya, jalan hidupnya itu langkah yang sangat lurus dan bagus. Nah, waman ahsanu minallahi sifat. Siapa lagi yang lebih baik daripada Allah? Celupannya itu di dalam membentuk pribadi. Nah, sehingga butuh sekali setiap mukallaf untuk mengetahui makna-makna Al-Quran dan berpetunjuk dengannya. Setelah dia mengetahui sifat Al-Quran yang seperti ini. Wa kana haqiqan bil 'abdi, dan adalah haqiqat. Haqiqat itu artinya sangat pantas, sangat patut bil 'abdi, bagi seorang hamba ayyudzila atau ayyabzula bisa juhdahu, untuk dia mengerahkan juhud. Juhud itu apa? Kesungguhannya. Pantas dia mengkerahkan kesungguhannya. Wa yastaghridha wus'ahu. Yastaghrid itu artinya mencurahkan. Wus'ahu kemampuannya. Fi ta'allumihi, di dalam ta'allum. Apa ta'allum? Mempelajarinya. Wa tafahumihi, dan memahaminya. Bi aqrabit turuqi. Aqrab itu isim tafdil dari qarib. Qarib itu apa? Dekat. Kalau aqrab, yang paling dekat. Dengan aqrabit turuq. Turuq itu jamak dari tariqun, artinya jalan, cara. Dengan cara yang paling dekat. Al-musilati, yang bisa menyampaikan ila dalil kepada itu, yaitu kepada pengetahuan tentang makna Al-Qur'an. Sudah sepantasnya kalau sudah diketahui itu semua, bagi seorang hamba untuk dia kerahkan segala kesungguhannya, curahkan semua kemampuan dia di dalam mempelajarinya, memahaminya, dengan cara yang paling dekat, yang paling singkat, yang bisa menyampaikan kepada maksud. Karena tujuannya apa? Sampai kepada maksud, yaitu mengerti makna Al-Quran. Nah, tujuannya ingat, untuk difahami. Al-Quran itu apa? Untuk difahami, untuk dimengerti maknanya. Itu tujuannya. Maka cara yang paling singkat untuk sampai ke situ, itu yang ditempuh. Dengan segenap kesungguhannya, kemampuan yang dia punya. Sudah pantas itu. Gak usah pikir-pikir lagi, gak usah timbang-timbang lagi. Gak usah ragu-ragu. Habiskan semua yang kita miliki dari kesungguhan dan kemampuan untuk mempelajarinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah berikan kepada kita alat-alat ilmu. Apa alat-alat ilmu itu? Ada yang tahu? Alat untuk bisa dapat ilmu itu apa? Bahasa, belajar. Apa alatnya ilmu? Menghafal. Sungguh-sungguh. Nah, itu semua cara yang kita inginkan alat. Baik. Alatnya tiga. As-sam'u. Ini, bawahnya. Pendengar. Pendengaran. Al-basar ini apa? Penglihatan. Dan al-fu'ad. Apa al-fu'ad? Hati. Akal. Yang tempatnya di hati. Itu namanya alat ilmu. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Sudah Allah kasih kita. Apa dalilnya? Kalau ini alat ilmu. Ya. Bisa. Lengkapnya ayat wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Jangan kamu ikuti apa yang kamu tidak punya ilmu padanya. Langsung diikuti. Kenapa? Allah katakan inna sam'a, karena sesungguhnya pendengaran ini, wal basara dan penglihatan ini, wal fu'ad hati, tempatnya akal ini, kullu ulaika kana 'anhu mas'ula, semuanya ini akan apa? Ditanya, dihisab. Dipakai apa telinganya itu? Dibuat apa itu matanya? Dipakai apa itu hatinya, akalnya itu? Kok bisa mengikuti ajaran yang sesat? Apa tidak pernah dengar Al-Quran? Apa tidak pernah dengar hadis Nabi? Kok bisanya mengikuti ajaran itu? Apakah ada dalilnya? Harusnya apa? Pakai pendengarannya, pakai penglihatannya, pakai itu apa? Akal pikirannya. Jangan langsung ikuti apa yang kamu tidak punya ilmu padanya. Jadi apa? Tiga ini apa? Alatnya ilmu. Ada dalil yang lain yang lebih jelas daripada ini? Yang lain adalah firman Allah Ta'ala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah mengeluarkan kalian wahai manusia dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan apa? La ta'lamuna syai'an. Kalian itu enggak tahu apa-apa, ya kan? Manusia baru lahir enggak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida. Afida jamak dari fu'ad. Fu'adun itu mufrad. Afidah jamak. Allah jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kenapa? Karena dengan tiga alat ini apa? Kalian bisa angkat martabat yang tadinya jahil, enggak tahu apa-apa, bisa apa? Punya ilmu sedikit demi sedikit. Lihat keadaan manusia. Allah ingat Allah. Anak kecil belum bisa membedakan. Kadang ketemu pasir, dimakan pasir. Belum ngerti gini. Lama-lama dia apa? Mendengar dari orang tuanya, enggak boleh makan pasir. Ini terbahaya dia dengar. Dia paham. Ternyata emang rasanya juga enggak enak gini. Paham nih, enggak, bukan makanan ini. Benda yang panas, anak kecil belum tahu, jahil. Jadi ketika dia mendekat, dia tahu rasanya. Panas, panas itu dipaham oleh akalnya apa? Bahaya. Dapat ilmu, tak boleh dekat api, bisa bahaya. Gitu. Nah, itu berkembang sedikit demi sedikit, sedikit manusia tadi, sampai menjadi makhluk yang bagus, yang sempurna. Nah, maka gunakan baik-baik nikmat yang Allah berikan ini apa? Nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat hati, tempatnya akal ini. Gunakan itu apa? Untuk kamu curahkan ini semua, kamu kerahkan ini semua di dalam mempelajari dan memahami Al-Quran ini. Kitab Rabbul Alamin ya diberikan kepada kita ini untuk dijadikan sebagai petunjuk pedoman. Paham ya? Dan itu kata Syekh haqiqan bil afi, sudah sepantasnya, sudah sepatutnya. Tanpa kamu ragu. Demikianlah sesungguhnya mengisi hidup itu. Menggunakan segala fasilitas hidup itu ya, seperti ini. Belajar, pahami kitab Allah. Apa yang sudah kamu dapat di ilmu dan badannya? Pegangi. Jadikan pegangan dalam menilai, menimbang sesuatu. Kamu akan dapat apa? Sifat-sifat Al-Quran tadi ada pada dirimu. Bisa membedakan yang benar dari yang salah. Bisa tahu mana yang lurus, mana yang menyimpang, dan seterusnya dari sifat-sifat Al-Quran. Dan inilah inti daripada tafsir. Inti daripada apa? Tafsir. Karena tafsir itu maknanya apa? Tabyinu ma'ani kalamillahi ta'ala. Tafsir itu tadinya menjelaskan makna-makna kalam Allah Ta'ala. Itu makna tafsir. Nah, sehingga termasuk ilmu yang sangat apa? Agung sekali ilmu tafsir ini. Ada tiga ilmu dalam Islam yang merupakan inti, yaitu tafsir, hadis, dan fikih. Tafsir untuk memahami Al-Quran, hadis untuk memahami apa? Petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapannya, perbuatannya, dan juga fikih untuk mengambil dari Al-Quran dan hadis tadi kesimpulan-kesimpulan hukumnya. Ya, kalau sudah paham ayat ini, terus apa yang bisa diambil dari ayat tadi kesimpulan hukumnya? Bahas hak ahkam, ahkam syariat. Ini tiga ilmu yang inti di dalam Islam. Kemudian beliau katakan waqad kathurat tafasirul a'immati, dan sungguh qad itu kalau maksudnya pada fil madhi maknanya apa? Sungguh, tahqiq. Dan sungguh kathurat, sudah banyak tafasirul a'immati. Tafasir jamak dari tafsir, jamaknya tafasir. Tafsir tafsir a'immah, a'immah jamak dari imam, imam a'immah. Dan sungguh telah banyak tafsir tafsir para imam, para ulama rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka, li kitabillah, untuk kitab Allah ini. Upaya ulama di dalam menerangkan makna-makna kitab Allah dituangkan dalam buku-buku apa? Tafsir. Dan itu sudah banyak sejak dulu. Ulama kita rahimahullah sudah mengupayakan untuk umat ini menjelaskan, menerangkan makna dari kitab Allah dalam kitab-kitab tafsir mereka. Dan itu sangat banyak sekali. Famin mutawwilin. Fa artinya maka. Min artinya apa? Dari. Ya, maksudnya dari di sini di antaranya. Maka di antaranya, di antara tafsir ulama yang sudah ada itu, ada yang sifatnya mutawwil. Mutawwil itu panjang lebar. Kharijin, sampai keluar fi aktsari buhuthihi, dalam kebanyakan pembahasannya. Buhuth jamak dari bahth, bahthun buhuth artinya pembahasan. Di antara tafsir itu ada yang panjang lebar hingga keluar pada kebanyakan pembahasannya anil maksud, dari maksud Itu maksud yang sudah disebutkan tadi, yaitu menjelaskan makna kalamullah. Saking apa? Luasnya ilmu ulama tadi. Yang sebetulnya sudah sampai apa? Penjelasan makna kitabullah dalam sebagian kalimat, tapi dilebihkan oleh mereka dengan penjelasan yang lainnya. Itu dalam buku-buku tafsir yang sangat luas. Ya insya Allah, kalau mau dimudahkan, kita bisa sampai ke sana. Luas sekali. Bukan sekedar menerangkan makna kalamullah, tapi lebih dari itu. Ada jenis kitab tafsir yang seperti itu. Wa min muqassirin, dan di antaranya juga ada yang muqassir. Atau muqassir, yaitu ringkas. Ringkas. Yaqtasiru ala hilli ba'dil alfadil lughawiyyati. Yang yaqtasiru, yaqtasir itu artinya terbatas. Ala atas hilli, hilli itu menguraikan ba'dil alfad, sebagian lafad-lafad al-lughawiyyah, bahasa. Cuma diartikan secara kosakata begitu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdu secara bahasa apa artinya? Sudah begitu saja. Ganti lafaz berikutnya, lafaz berikutnya. Jadi lebih dekatnya seperti apa? Kumpulan kosakata Al-Qur'an. Ya. Tidak sampai menjelaskan lebih jauh maksud dari susunan kalimat tadi. Cuma menjelaskan per kalimat ini artinya apa. Setelah itu selesai. Ada jenis tafsir yang seperti itu. Biqaf'in nabari anil murad. Dengan qaf'un nabar. Qaf'un nabarnya tanpa memandang. Ya. Anil murad. Tentang yang dimaksud dari ayat tadi. Cuma jelasan kosa katanya saja. Tidak menerangkan apa yang dimaksud dari ayat tadi. Ada jenis kitab tafsir yang seperti itu. Ya ini jangan dibilang enggak manfaat, bermanfaat. Ya. Mengenal kosa kata itu. Tapi begitulah jenis tafsir. Ada yang luas, panjang lebar. Ada juga yang ringkas-ringkas. Ya. Nah, yang semuanya bermanfaat. Semuanya sangat membantu di dalam memahami Al-Qur'an. Hanya saja yang paling bagus apa? Yang pertengahan. Tidak terlalu panjang. Karena kalau terlalu panjang itu enggak semua orang bisa memanfaatkan kitab tadi. Hanya orang-orang tertentu saja yang sudah mumpuni yang dia bisa memanfaatkan kitab itu. Kalau masyarakat awam atau penuntut ilmu yang sifatnya apa? Masih pemula, itu berat. Karena akan apa? Dibawa pada pembahasan yang jauh sekali. Yang kadang dia lupa apa? Tujuan asalnya, enggak bisa menyimpulkan. Karena levelnya apa? Pemula. Kalau terlalu ringkas juga apa? Kurang. Karena masih apa? Menyisakan pertanyaan, kesimpulannya apa? Intinya kan kesimpulannya. Jadi yang paling bagus ya, pertengahan, tidak terlalu panjang lebar, tapi tidak juga apa? Kurang. Ini sedang, pas. Makanya Aisyah Asy'ari rahimahullah dalam tafsir ini berupaya menghasilkan tafsir yang pertengahan. Enggak panjang lebar, enggak juga apa? Kurang. Nah, dia usaha seperti itu. Maka beliau katakan di sini, wa kana alladhi yanbaghi fi dhalik, dan adalah yang bagi apa yang bagi yang pantas yang semestinya fi dzalik di dalam itu di dalam tafsir ay yaj'alal makna atau ay yuj'alal makna dijadikan makna huwal maksud sebagai tujuan. Sehingga kalau sudah sampai tujuan sudah berhenti, enggak usah dilebih-lebihkan. Ya. Jadikan makna itu sebagai apa? Maksud tujuan. Di mana orang itu kalau sudah sampai tujuan apa? Ya sudah, selesai. Ya, enggak usah dilebih-lebihkan. Kenapa? Kalau dilebihkan dia akan apa? Lupa akan tujuannya. Tidak lagi bisa apa? Menyimpulkan intinya. Karena saking apa? Melebar pembahasannya. Sehingga kata beliau, yang pantas di dalam tafsir itu dijadikan makna Al-Qur'an ini sebagai tujuan. Ketika sudah paham maknanya sudah cukup. Wal-lafdu atau wal-lafdu wasilatun ilai. Dan lafadznya bacaannya secara lughah, secara i'rab, secara nahwu dan sharaf dijadikan sebagai apa? Wasilah. Apa wasilah? Sarana, perantara. Ilaihi kepadanya, kepada makna. Untuk bisa sampai makna tadi, mau tidak mau apa? Harus dipahami juga lafadznya. Kan begitu. Sehingga menjelaskan lafadznya pun harus pas. Tidak kurang, tidak lebih. Jelaskan makna kosa katanya, kemudian makna rangkaiannya. Dengan memperhatikan apa? Siyakul kalam, konteks kalamnya seperti apa? Selesai. Itu yang semestinya ada siasani dalam tafsir yang lebih bermanfaat, lebih merata faedahnya. Walaupun kitab-kitab tafsir yang disebutkan sebelumnya, ya tidak dibilang sia-sia, tidak. Bermanfaat, cuma kalau yang sifatnya mutawil, panjang lebar itu orang tertentu saja yang bisa lah, mengambil manfaat yang maksimal. Kalau yang muksir, yang muqasir, yang ringkas, itu pun kurang. Tapi bermanfaat. Cuma untuk yang pasnya adalah yang pertengahan, yaitu menjadikan makna Al-Qur'an sebagai tujuannya, sementara lafadznya hanya wasilah sampai kepada tujuan tadi. Fayanduru, maka melihatnya. Orang itu melihat, kalau ingin tafsir yang pas dia lihat fi siyaqil kalam, ke dalam konteks kalam. Siak atau siak ya, konteks kalam. Konteks kalam itu meliputi dua, sibak dan lihak. Pernyataan sebelum dan pernyataan sesudah, untuk paham pernyataan ini. Karena yang namanya kalimat itu kalau sudah masuk di dalam kalam itu saling apa? Terkait. Tidak sendirian lagi. Dia kayak ada kaitannya dengan sebelumnya dan sesudahnya. Memahami konteks kalimat tadi itu namanya apa? Siyaqul kalam. Dilihat sibak yang sebelumnya, walihak dan yang sesudahnya. Dilihat. Paham? Kan ini saling berkaitan. Gitu. Wa ma siqali ajlihi, dan juga dia lihat ma apa yang siqali ajlihi. Kalam tadi dibawakan untuknya. Ini tujuan diucapkannya kalam tadi di situ, apa tujuannya? Dia berusaha untuk pahami itu. Lihat pernyataan sebelumnya, pernyataan sesudahnya, terus dibawakan di sini ini untuk apa? gunakan itu apa? Akalnya, pikirannya. Untuk paham itu. Wa yuqabil. Wa yuqabilu bainahu wa baina nadhirihi. Dan dia yuqabil. Yuqabil itu artinya dia bandingkan antara kalimat tadi yang sedang dia pelajari itu dengan yang nadhir. Nadhir itu yang semisalnya. Misalkan di dalam Al-Quran ada apa? Kalimat Alhamdu. Dia pelajari siapnya, pernyataan sebelum dan sesudahnya. Kemudian juga dia bandingkan Alhamdu di sini dengan Alhamdu di tempat yang lain. Kan banyak itu ya. Alhamdu dia bandingkan di semua tempat dalam Al-Quran. Di surat ini, di surat ini, di surat ini ada lafaz Alhamdu. Perhatikan masing-masing. Kalau yang di surat ini pengertiannya apa? Kalau yang di surat itu pengertiannya apa? Itu dia apa? Kumpulkan semua. Fi mawdhi'in akhar, di tempat yang lain. Entah itu dalam satu surat tapi beda ayat, atau di dalam ayat atau di dalam surat yang berbeda. Nah, dia bandingkan itu. Wa ya'rifu, dan hendaklah dia mengetahui annahu, bahwasanya Al-Qur'an itu siqa, dibawakan li hidayatil khalqi kullihim, untuk memberi petunjuk kepada semua makhluk. Al-Qur'an itu fungsinya apa? Untuk petunjuk. Petunjuk itu siapa? Semua makhluk. Alimihim wa jahilihim. Yang berilmu dan juga yang bodoh. Untuk semua. Hadariyihim wa badawiyihim. Hadari itu orang yang hadir, yang mukim. Wa badawi. Badawi itu yang di pedalaman. Kalau hadir itu yang mungkin maksudnya di kampung, di kota, di masyarakat. Kalau badawi itu pedalaman, yang enggak tinggalnya enggak di kampung, enggak di kota, tidak punya tempat tetap. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Namanya badawi. Untuk semuanya. Kita sedih balik. Al-Quran ini hidayah untuk semua. Sehingga harus apa? Difikirkan lafadznya secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Jangan setengah-setengah. Tapi pahami secara menyeluruh. فَنَّذَرُ لِسِيَاقِ الْآيَاتِ, maka memperhatikan konteks ayat, ya, ma'al ilmi, disertai dengan pengetahuan, bi'ahwalir rasuli, pengetahuan akan ahwal, ahwal jama' dari hal, keadaan rasul. Ya, bagaimana rasul itu keadaannya, suri tauladannya, kesehariannya, wasiratihi, dan sirahnya, perjalanan hidupnya, ma'ashabihi wa a'daihi, bersama sahabat-sahabatnya dan a'da, jamak dari adu, a'da jamak dari adu, itu musuh. Bagaimana beliau ketika berintas dengan sahabatnya dan juga ketika berhadapan dengan musuhnya? Waqta nuzulihi, di waktu turunnya Al-Quran ini, di masa dahulu, masa hidupnya Nabi SAW. Cara seperti ini, perhatikan siapul ayat, konteksnya ayat, kemudian tambah pengetahuan tentang apa? perhidupan Nabi, sirah Nabi. Itu kata Syekh, min a'zami, di antara sebesar-besar, ma yu'inu, apa yang bisa membantu, ala ma'rifatihi, atas mengetahuinya. Ini Al-Quran. Bisa membantu kita untuk betul-betul paham Al-Quran ini. Belajar tafsir dan belajar apa? Si sirah Nabi. Dua ini. Nah, itu sangat membantu. Orang bisa paham betul Al-Quran. Karena kita pahami Al-Quran itu tidak turun sekaligus. Turunnya berangsur-angsur sesuai dengan kejadian-kejadian. Dan kejadian-kejadian tadi adanya di mana? Di dalam si sirah. Ya. Ya kan? Nah, turunnya ayat ini saat apa ketika itu? Ya. Ada Al-Quran yang berbicara tentang perang Badar. Ada yang berbicara tentang perang Uhud. Ada yang berbicara tentang rumah tangga Nabi, ya kan? Sehingga kalau kita kuasai tafsir, ya, ditambah menguasai sirah Nabi, ini sangat membantu di dalam memahami betul ayat-ayat Al-Quran. 6. Wa fahmil muradi minhu, dan juga di dalam memahami yang diinginkan dari Al-Quran tadi. Tapi kalau seorang itu baca Al-Quran, tafsirnya dia enggak pelajari, sejarah Nabi pun dia enggak ngerti, dijamin dia tidak akan paham. Sehingga munculnya banyak pemahaman-pemahaman yang keliru terhadap Al-Quran itu akibat apa? Dia tidak menguasai tafsirnya, tidak mengerti juga apa sirah Nabinya. Semata-mata bermodalkan apa? Ilmu bahasa. Apalagi kalau sudah terkena pemikiran yang menyimpang, seperti kaum Quraniyun yang enggak mau percaya sama hadis Nabi, percaya sama Al-Quran saja. Ini tambah ngawur, enggak bisa dia dapat petunjuk yang lurus dari Al-Quran. Ketika dia membaca ayat wa aqimus shalah, dan tegakkanlah shalah, lafaz shalat dia balikkan ke kamus bahasa. Shalat artinya apa? Doa. Jadi kita diperintah doa, ya kalau sudah berdoa ya sudah shalat namanya. Kenapa? Karena shalat yang ma'ruf dari takbir sampai salam itu penjelasannya di mana? Di hadis Nabi. Ya kan? Di Al-Qur'an enggak ada. Mulai dari takbiratul ihram, ya. Bacaannya apa? Ya kan? Ruku, bacaannya apa? Iktidal, semua ada dari Nabi. Nah, ini. Sehingga butuh pada apa? Tafsir dan juga sirah. Alhamdulillah di sini kita dapat dua-duanya. Belajar dua-duanya. Itu penting. Nah. Khususan, dan lebih khusus lagi, ida apabila imbamma. Imbamma itu artinya ditambah. Ila dalik, kepada itu, kepada bekal tadi, sudah punya bekal tafsirnya, sudah punya bekal sirah nabinya, ditambah lagi apa? Ma'rifatu ulumil arabiyyati, mengetahui ilmu-ilmu bahasa Arab. Paham? Nahu, paham sarah. Nanti belajar lagi apa? Setelah sarah, nahu sarah, balaghah. Balaghah itu ada tiga nanti. Ada yang namanya ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badir, tiga. Punya ini semua, ala ikhtilafi anwa'iha, dengan bermacam-macam jenisnya ilmu bahasa Arab itu, dia tambahkan itu untuk mengenal makna Al-Quran, maka apa? Semakin lengkap bekalnya. Dan ini pun kita apa? Sudah berusaha untuk mempelajarinya, ya. Tafsir, sirah, dan juga pelajaran ilmu-ilmu bahasa Arab. Ini yang dibutuhkan untuk bisa menghasilkan tafsir yang apa? Yang bagus. Nah, ya sudah. Ini dulu ya. Kesimpulannya apa kesimpulannya? Nah, ya. Nah, faedahnya alat ilmu itu ada tiga apa? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Tahu gak dalilnya? Apa dalilnya? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, itu di mana? Di surat Al-Isra. Ayat 36. Terus wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, surat An-Nahl. Ayatnya 78. Dalilnya alat ilmu tiga. Apa lagi faedah yang bisa diambil? Tiga perkara yang penting dipahami dong. Nah, tafsir, hadis, dan fikih. Ini intinya ilmu dalam Islam. Apalagi Ali? Yang antum bisa simpulkan? Yang nyantau? Masa gak ada sama dia? Baik. Tidur. Nah itu Ali yang sana, Ali balik. Belum bisa. Siapa namanya ini Agung? Agung. Apa lagi? Banyak. Tentang mukallaf, apa mana mukallaf? Orang yang bersyariat, siapa mukallaf itu? Yang dibuat syariat dari makhluk ini siapa? Manusia dan jin, mukallaf. Apa lagi yang lain? Mudah memahami Al-Quran. Al-Quran itu mudah, sehingga sepantasnya untuk apa? Dicurahkan semua kemampuan untuk belajar. Karena kita sudah mengerti apa keagungan kandungan Al-Quran tadi, sifat-sifatnya Al-Quran. Kalau kita ingin bisa dapat mulianya Al-Quran tadi, caranya adalah dipelajari, pahami. Dan Allah sudah mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Tinggal faham dan mudahkan. Adakah yang mau belajar? Ya, kemauan yang diinginkan. Jalannya sudah dibukakan, sehingga kemauan yang diingin, usahanya. Terus untuk memahami satu ayat, maka punya bekal ilmu tafsir dan sirah. Harus bekal apa? Tafsir dan sirah. Terus yang lain? Tambah lagi dengan apa? Bahasa Arab. Yang lain? Iya. Bahasa Arab itu macam-macam ya. Ada nahu, ada sarof, ada apa? Allah. Balaghah itu ada berapa? Itu. Apa lagi? Bayan dan badi'. Badi'. Insyaallah nanti kalau sudah nahu sarofnya sudah bagus ya. Baca kita jadi lancar. Lah, balaghah. Dan juga kita sudah bisa dapat faedah apa? Tentang model-model tafsir para ulama. Ada yang mutawwil, panjang lebar, yang keluar dari apa? Maksudnya. Ada yang muksir, sangat ringkas. Sampai apa? Belum sampai maksudnya. Gitu ya. Ringkas. Dan ada juga yang apa? Pertengahan. Dia hanya apa? Memfokuskan kepada maksud. Kalau maksud sudah sampai, sudah berhenti. Tidak diperluas dan tidak kurang. Dan itu tipe-tipe tafsir para ulama. Dan semuanya bermanfaat. Cuma dari tiga tipe tadi yang paling bagus yang mana? Yang tengah-tengah. Karena lebih merata manfaatnya. Kenapa? Karena Al-Quran ini hidayah untuk semua. Tidak hanya untuk orang berilmu saja. Untuk orang yang bodoh. Untuk orang yang di kampung atau orang yang di pedalaman. Ya kan? Nah kalau orang pedalaman dikasih yang mutawil. Gimana ini? Gak bisa merasakan manfaatnya. Maka yang paling bagus, yang paling tenang. Cukup menjelaskan maksudnya. Tidak kurang, tidak jual lebih. Ini lebih merata manfaatnya. Jadi kalau tafsir-tafsir yang lebih, itu orang-orang tertentu saja. Para imam yang sudah mempunyai ilmunya, itu yang bisa memanfaatkan. Kalau cuma kosa katanya, itu kurang. Ya. Karena belum sampai kepada maksudnya. Nah. Itu saja dulu ya. Setelah yang lainnya kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanallah. Sejarahnya gitu ya. Tafsir. Ya, sejak ilmu sudah mulai apa terbentuk, itu nanti ada tahapannya. Ya, zaman-zaman itu, at-tabi'in ke bawah.